Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qala ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten wallazi nafsi biyadi. Wallazi demi zat. Wallazi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun, nafsi roh ingsun. Iku biyadihi tetap ing dalam kekuasaannya Alladhi. Demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya. Laqad hamamtu. Yaktine itu sungguh. Laqad hamamtu yaktine teman-teman nejo sapa ingsun. An amuro ing yento perintah sapa ingsun. Bihababin kelawan kayu bakar. Fayuh taqoba mongko dikumpulno apa hatop. Fayuh taboba mongko dikumpulno apa alhatop. Thumma amuro nuli perintah sapa ingsun. Thumma amuro nuli perintah sapa ingsun bis sholati kelawan sholat. Fayu adana nuli ten adani sapa laha marang sholat. Tuma amuro nuli perintah sapa ingsun rojulan ing wong lanang. Faya umma mongko ngimami sapa rojul annasa ing menungso. Tuma ukhalifa nuli pergi sapa ingsun. Tuma ukhalifa nuli pergi sapa ingsun ila rijalin marang pira-pira wong lanang sing gak salat. Fa uharriko mongko nuli ngobong sapa ingsun, membakar sapa ingsun. Fa uharriko mongko nuli ngobong sapa ingsun alaihim ing atase rijal buyutahum ing pira-pira omahe. Buyutahum ing biro-biro omai rijal muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya sungguh, saya sebenarnya itu ingin memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan. Lalu saya perintahkan untuk adzan sholat. Setelah itu saya merintahkan orang salah satu dari kalian untuk jadi imam. Saya akan pergi mencari orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Lalu saya bakar rumahnya. Oh, sampai ngoten gak jenak. Hadis ini menguatkan salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap orang. Makanya sampai nunggu nek iso sholate kudu jamaah. Mergani nek mboten jamaah, sampean menurut sebagian orang dianggap berdosa. Karena sholat jamaah hukumnya wajib. Loh, sampai dibakar itu loh. Sampai dibakar itu nek mboten kewajiban sing ditinggalkan mboten saged. Sampai Kanjeng Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Itu berarti menunjukkan betapa kewajiban sholat itu, jamaah maksud saya, itu sangat-sangat tinggi. Artinya sampai mencapai level fardu ain. Nek coro kebanyakan ulama niku mboten fardu ain, tapi fardu kifayah. Ono sing ngarani niku fardu kifayah. Kebanyakan ngoten. Jadi nek sak desa gak ono sing jamaah, satu desa dosa semua. Ngoten. Kalau gak ada yang jamaah. Oh, ini. Lah, kalau yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, bagaimana menanggapi hadis ini? Kok sampai Kanjeng Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan jamaah? Bagaimana cara menanggapinya? Mereka mengatakan itu yang mau dibakar rumahnya, mau tapi keburu dibakar, mau saja, kepingin ngoten. Yang mau dibakar rumahnya itu orang-orang munafik. Sing keto Islam tapi sebenarnya dia tidak Islam. Ya, munafik ya gak gelem jamaah. Wa idza qamu ishalah sholati qamu usala. Males niku. Nek salat jamaah, opone jamaah, salate wae males. Itu jawabane ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan terhadap kewajiban ain salat jamaah. Cuma fardhu nopo kifayah. Kala sampai kaya ngoten iki. Iki luar biasa, berarti Kanjeng Nabi itu sangat perhatian terhadap sholat jamaah, sampai-sampai yang enggak mau jamaah mau dibakar rumahnya. Ngono. Iki sik mendingan digerocok iki. Daripada dibong kamare. Mendingan digerocok iki. Nek kena di PP, nek dibong ora kena maneh. Maka dari itu sebagai bentuk kasihan kepada mereka yang gak jamaah, daripada gak jamaah mendingan di grojok. Gak usah sungkan grojok ya, biar ayo pengurusnya ya apa-apa. Yang pertama kali di grojok ya kudu pengurusnya, ketua IDC, mari kono wakili grojok bisa, pendarai ropingi yo grojok, sekretaris si Zaki, pone HP-an toke grojok sa HP-HP ning sana. Kalau Hanim ni maksud la iya. Kate ngaji. Pennya lupa. Nek HP ini gak tahu lupa. Mesti mari ngaji sing didelok pertama adalah HP. Iso. Oh, Hanim ni maksudin radhiyallahu anhu. Ono apa nih, Zak? Ada apa di situ? Ada siapa apa ada apa? Wah, ini Ibnu Mas'udin, macam-macam sak ya. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud? Man sarahu. Iya, ini belum ada grosokan HP. Sing malah tak grosok pengurus itu. Liyane durung. Kapan-kapan. Cara mendadak wae. Ben gak persiapan dihapus. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud? Man sarahu ayyal qallaha ta'ala hudan musliman. Man utawi sapane wong sarahu iku lamun nyenengno ingman apa ayyal qo apa yen to ketemu sapa man Allah ta'ala ing Allah ta'ala hudan ing dalem sesuk nanti hari kiamat musliman hale Islam. Musliman hale Islam. Fal yuhafid mongko becik njogo sapa man. Nek pake yuhafid mboten pake fal yahfad. Ini harus dijaga tenanan. Makane mboten ihfadhu as-shalawati mboten tapi hafidhu. Ya hafidhu. Ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta ala haula is sholawati ing atase mengkono-mengkono pira-pira sholat haitsu yunada ing dalem dininggon dipanggil apa bihina kelawan mengkono-mengkono as-sholawat gitu. Jadi yang ingin bertemu Allah dalam keadaan Islam maka hendaklah benar-benar menjaga sholat. Boten mek sholat tok tapi kanti jamaah. Ketika sholat itu sudah diadzani mongko segera wis berangkat. Fa innallaha mongko sedune Allah iku syara'a nindakno sinten Allah. Mensyariatkan sinten Allah li nabiyikum marang nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Sunan al-huda ing piro-piro jalan petunjuk. Jalan petunjuk. Wa innahunna lan setuhune as-salawati Wa innahunna lan setuhuni as-salawati iku min sunanil huda. Setengah sangking biro-biro dalane petunjuk sunnah hidayah. Oh. Allah Ta'ala itu menampakkan, mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah hidayah. Toro ikul huda. Termasuk daripada sunnah-sunnah hidayah adalah melaksanakan sholat jamaah. Walau annakum lamun tetep opo seduhuni sirokabeh. Wah, ini kira. Iku sholaitum, sholat sopo sirokabeh. Fi buyutikum ing dalem piro-piro omah sirokabeh. Kama yusolli kaya oleh sholat. Sopo hadal mutakhallifu ikilah wong sing ngeri. Ngeri saking jamaah. Sopo hadal mutakhallifu ikilah wong kang ngeri. Fi baitihi ing dalem omai. Fi baitihi ing dalem omai hadal mutakhallif. Lataroktum mongko yektine ninggal sopo siro kabeh. Mongko yektine ninggal sopo siro kabeh sunnata nabiikum ing sunai nabi siro kabeh. Sunnata nabiikum ing sunai nabi siro kabeh. Walau taroktum lan lamun ninggal sopo siro kabeh. Sunnata nabiikum ing sunai nabi siro kabeh. Labulal tum mongko yektini sesat sopo siro kabe. Labulal tum mongko yektini sesat sopo siro kabe. Ngeten ke? Kalau seandainya kalian sholat di dalam rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang ini yang tidak mau jamaah. Oh, mana nih jawi kanjeng Nabi? Hadal mutakhallif disebut nomor kanjeng Nabi sebagai bentuk penghinaan kepada dia, kok sampai gak gelem jamaah. Hadal mutakhallif, kalau seandainya kalian sholat di rumah kalian seperti sholatnya orang ini, baik sholat sendirian atau berjamaah, tapi jamaahnya siarnya tidak tampak, sholat di dalam rumah sendiri, yo di dalam omah dewian, di dalam kamar, kan siarnya gak tampak. Beda kalau di musola adzan banter utawa nek ana omah dibuka lawangi diadani bisa, ndak masalah. Si ari gak tampak. Yang diperhitungkan daripada jamaah itu adalah siar. Makanya nek jamaah adzano. Ndak apa-apa adzan wis jam 4 adzane ora apa-apa kate jamaah. Iya toh? Ora kudu awal waktu umpamane kate adzan. Tapi sing apik awal waktu. Dawuh Kanjeng Nabi, seandainya kalian sholat seperti sholatnya orang ini di rumah kalian, sholat sendirian atau jamaah, tapi siarnya tidak tampak, enggak diketahui kalau kalian jamaah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti sampean telah sesat. Dawuh Kanjeng Nabi, kalian sesat. Aila dulaltum antoriki sunnati nabiyikum. Kalian sesat dari jalannya sunnah Kanjeng Nabi. Bukan berarti sesat. Iya, ngoten-ngoten. Nggih. Jadi gak jamaah itu diarani sesat karo Kanjeng Nabi. Yo. Sesat dari jalan kesunahan, sesat dari jalan fardu kifayah, sesat dari jalan sunai Kanjeng Nabi. Artinya tersesat dari sunai Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kala pun iki keras dawuh Kanjeng Nabi. Dan sahabat faham bahwa jamaah itu mempunyai nilai yang penting dalam agama Islam. Walakad ra'aituna, jarene niki sahabat niki ya. Walakad ra'aituna lan yektine teman-teman ningali sapa ki sapa ingsun ing kita. Wa ma yatakhallafu hale orang ngeri anha saking jamaah. Wa ma yatakhallafu hale orang ngeri anha saking jamaah illa munafikun, kecuali sapa wong munafik. Maklumun nifaki kang diwerui kemunafikani. Ya, jamane sahabat dawuh ngoten, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali bener-bener dia orang munafik. Unik. Jadi nek ninggalno jamaah iku wis Zaman biyen wis munafik le. Ya Allah, ngoten niku berarti sahabat iku kabeh salat jamaah, gak ono sing gak jamaah. Ya Allah, saiki yo sing jamaah sak desa, sak masjid asare 5, zuhure 3. Subuh imam karo makmum. Raun enggen saestu masyaallah. Kala walaqad kana ar-rajul yu'tabi. Nang pondok niki ni biyen kala teko arek e ana 30 apa pira. Sing jamaah subuh ya. Pira ngono. Wis sitok apa karo bapak tok apa loro. Wis tok kesirep paling. Kamare pengurus iki. Kamare sing tinggone niki kamare pengurus. Lunjur turu kabeh. Ngono. Ngene bapak jamaah. Karo santri siji loro. Pengurus ora sing tangi. Perasaane ra ono blas. Gak gelem buka gelem tangi dhewe ya gak gelem buka liyane ya. Ora kan gak beres iki sini. Masyaallah. Itu zaman dulu. Ya Allah. Nek maghrib lumayan hampir penuh. Oh maghrib itu penuh. Apa tekan di wae. Ya maghrib kok bisa ono wis ilang maneh. Tak ditreni zaman. Moga subuh khusus e. Gala sampai dulu saya pernah ingat iki istri saya waktu itu lagi udur kono sing jamaah iki piye aku arek nyar nang kene ketika tembukae iki rada sungkan sithik piye iki masih dari itu ya oleh jamaah rono lha kene kono sing jamaah kate piye sampai koyo ngoten lho Allah Karim itu zaman dulu. Zaman ladolaltum. Saya ini sudah dalam jalur yang lurus ya. Walaupun diobra-obra. Walaukut kana rajul yu'tabi. Walaukut kana lan yaktini teman-teman ono. Sopo ar-rajul wong lanang. Iku yukta. Iku ditekakno sapa biro jul. Iku takono saki kamu se. Iku termasuk wa minhum sing gak jamahi kamu se. Ya moga ya takono gak percaya. Gala yu ada walaqad kana lan jeng dene teman-teman ono sapa arrajul wong lanang iku yukta ditekakno sapa biro jul. Iku zaman biyen. Kepingin jamaah lho ditekakno yu ada hale dibopong sapa rajul. Dibopong dibopong wis kamane bainar rajulaini ing dalam antaraning wong lanang loro. Ya ngelusi dies. Hatta yuqoma sehingga ditekno sapa rajul. Fisofi ing dalam shaf rawahu. Riwayataken ing hadis sapa muslimin wa muslim. Dawai sahabat zaman dulu. Zaman kita sahabat dawai Ibnu Mas'ud, ya toh? Ada orang laki-laki dibopong guna untuk melaksanakan sholat jamaah, dibopong di antara dua orang bainar rajulaini, lalu dia diletakkan di shaf karena memang dia tidak bisa jalan sendiri ke shaf, harus sampai dibopong. Iya, saiki ngelusitis perai jamaah, perai ngaji, perai sembarang padahal mek ngeludok radang tenggorokan wis gak jamaah. Yo nek sikile putul numpam. Iki ngeten mawon iki. Ngeten iki nggih. Ini tetep dibopong Allah. Rawahu Muslimun. Tapi kadang kalau orang sudah tua, kadang merasa sudah ini mau mati. Sing asale gak tau salat saiki salat, sing asale gak tau jamaah, jamaah sing asale gak tau masjid, nang masjid. Sehingga walaupun setruk-setruk wae, nggo tongkat tetep nang masjid. Wah luar biasa. Ada di salah satu jamaah, di jamaah saya subuh itu satu bulan sekali saya ngimami subuh di mana gitu, di perumahan. Salah satunya orangnya kalau jamaah itu jalannya itu jelek, pakai tongkat liri jelek katanya, jelek katanya itu sik jamaah. Masya Allah sampeyane. Iya bet, nengkene, nek gak diwobrak iya gak gelem jamaah, nek gak digrojok gak jamaah. Itu, masya Allah, hatta yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis-shaf. Ya, mereka ini kalau tidak jamaah sudah dicap sebagai orang munafik. Memang yang enggak ngelakoni jamaah munafik. Sehingga ya maklum kalau orang-orang mengatakan iki gak jamaah berarti munafik. Walaupun ya tidak semua yang enggak jamaah diarani munafik. Ada salah satu ulama ini kepingin makan ya, makan apa gitu. Jadi dia itu Ibrahim bin Adham atau siapa? Biasanya tirakat. Ya, namanya manusia kadang tirakat tok, kadang kepingin makan daging, roti yang enak, ngoten yang ya. Masak makanannya kok sekot tok wae. Ya kadang ya kepingin lauk kan ngoten. Nasi, sayur, nasi, sayur, nasi, sayur. Kalau saya di pondok dulu nasi, sayur. Ada kerupuk, wah mewah pol. Ada kerupuk, apalagi ada tempe. Apalagi tahu. Apalagi telur, apalagi ayam. Bayi mewah. Pada kerupuk aja luar biasa mewahnya. Dia ingin makan roti yang agak enak. Sembunyi-sembunyi dia makannya. Ingin sembunyi-sembunyi makan di dalam masjid. Mau melahap ada anak kecil ngomong kepada bapaknya, "Pak, pak, pak, itu ada orang Yahudi makan dalam masjid." Kau sudah makan. Ya Allah, sekali saya ingin menuruti nafsu saya, engkau sudah memanggil saya sebagai orang Yahudi. Jadi, kasih temangan. Ya Allah, Gusti. Arek cilik nek gak ngomong ya. Iki kan sapa sing ngomong nek mboten Allah Taala iki. "Pak, pak, pak, ini wonten ada orang Yahudi makan dalam masjid." Bapaknya langsung minta ampun kepada Ibrahim bin Adham. Ampun saya, anak saya enggak tahu apa-apa. Karena di sini itu biasanya yang makan dalam masjid adalah orang Yahudi. Jadi bapaknya mintakan ampun anaknya. Tidak, tidak, anakmu benar memang. Ini Allah sing yuntikuhu. Lihatkan gambarannya. Allah yang menjadikan dia berbicara. Gak ada timangan. Kalau, ya apa? Karena biasanya sing mangan nang masjid adalah wong Yahudi, bodoh nek gak jamaah zaman biyen diarani munafik. Rawahu Muslim. Apa fi riwayatin lan iku ing dalam suci ni riwayat. Lahu kang kadhi Muslim utawa dawuh kala ngendika sinten Ibnu Mas'ud. Inna Rasulullah dawuh ngene. Inna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku alamana ngajari sinten Rasulullah ing kita. Iku alamana ngajari sinten Rasulullah ing kita sunanan huda ing piro-piro jalani petunjuk. Kala wa inna min sunanil huda lan setuhune iku setengah saking dalani petunjuk. As-salata salat fil masjid ing dalam masjid. As-salata salat fil masjid ing dalam masjid alladzi kang yu'adzanu kang ti'adzani opo fihi ing dalam masjid. Allah melalui Rasulullah, Rasulullah mengajari kita sunanul huda, jalan petunjuk, dan termasuk jalan petunjuk adalah sholat di dalam masjid. Artinya sholat apa? Jamaah. Kalau an Abi Darda radhiyallahu anhu kalau ngendika sinten Abu Darda. Bibit, skripsi ini mari turun bibit. Hah? Turun. Kala sami itu ngendika. Ngendika sinten Nabi Darda, sami itu krungu sapa ingsun. Iku nang dimanekno maknamu iku. Tafsir apa yo sing? Oh iya, nang dimarekno. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu hal ing ngendika sinten Rasulullah. Suwi-suwi yo ditunda-tunda rong wulan mari ngono suwene. Ya qulu hal ing ngendika sinten Rasulullah. Ma min salasatin. Ibu-ibu sing skripsi ini burung mari-mari undang dimarekno oleh ndang ngaji sing tenanan. Kok pas mari boyong langsung, Mbak. Waduh, mendingan ora jo mari-mari wae. Nek boyong kan gak ngaji kok repot iki. Kala ma min salasatin ora ono utawi wong telu. Ma min salasatin ora ana utawi wong telu fi qaryatin kang tetep ing dalam desa. Wala badwin lan ora Badwin itu pelosok, pelosok. Jadi ini kebalikan dari kota. Pelosok wis. Alas. Walatukamu lan ora dijumengno fihim. Walatukamu lan ora dijumengno fihim ing dalem. Salasah apa salatu salat salat jamaah, salat ganti jamaah. Apa salatu apa salat salat kelawan jamaah. Ila qadistahwaza kecuali iku teman-teman menguasai, mengalahkan. Alaihim ing atase jamaah. Ing atase kok jamaah. Alaihim ing atase salasah. Sopo asyaitonu setan. Alaihim ing atase salasah sopo asyaitonu setan. Fa alaikum mongko netepono sopo sira kabeh bil jamaati ing jamaah. Ai ilzamu al jamaah. Fa alaikum mongko netepono sapa sira kabeh bil jamaati ing jamaah. Apa alasane iki alasane? Fa inna ma yaqulu. Krana angin pestine memakan apa azibu serigala. Apa azibu apa serigala minal gonami memakan saking kambing al-qosiyata kang sendirian, sing jauh dari golongan, sing sendirian, sing jauh. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Daud bi isnadin hasanit. Dawuh Kanjeng Nabi, tidaklah ada tiga orang di suatu desa atau di suatu pelosok desa, di sana tidak dilaksanakan sholat jamaah kecuali tiga orang itu dikalahkan oleh setan, kecuali mereka dikuasai oleh setan. Nah ini bahaya nih, karena itulah kalian harus berjamaah. Kenapa? Karena serigala, karena apa namanya, serigala itu anjing hutan ya. Anjing hutan itu akan memakan kambing yang sendirian. Kalau naik gerombol, yo kawan ini, wakeh kambing gerombolan, gak akan berani diambil. Yang diambil cuma yang satu, yang lari sendirian itu pasti yang diambil. Nek bareng-bareng gak kira diambil. Makanya nek jamaah orang kira keganggu setan. Kapan ngoten kala babul hasi utawi kikubab nerangno mendorong, memotivasi ala huduril jamaati ing atase mendatangi jamaah fi subhi ing dalam sholat subuh wal isya ilan isya, khusus subuh dan isya. Kala nek wong munafik malas wis nekani sholat subuh karo isya. Perkane biasane nek isya itu enak-enake bercengkrama dengan keluarga, dengan anak. Karena biasanya itu sudah capek-capeknya. Khususnya orang yang memang apa namanya mulai pagi sampai sore kerja. Iya kan? Nah itu maka pada sholat, waktu sholat isya jamaah itu wah waktunya nyantai-nyantai, kok malah disuruh jamaah, males. Maka ini mari maghrib sama tinggal di itu. Sama lihat setelah maghrib itu. Kebanyakan orang suka keluar itu setelah maghrib. Belanja senengnya setelah maghrib. Ya nama betul nih. Ya itu naik belanja gak cukup setengah jam, satu jam. Apalagi lapar mata. Delok-delok. Matai sing lapar itu perutnya. Ngetok biasanya. Delok i. Ngetok ratuku. Delok-delok tenangannya. Kala makanya nek pas maghrib biasanya rame toko-toko itu, rame banget maghrib sampai isya sampai jam 8 itu. Lu padahal itu waktunya sholat jamaah isya, padahal Islam ngajarno itu nek mari maghrib ojo metu omah, jadi meramaikan waktu bainal maghrib wal isya niku. Kala ala huduril jamaah fi subhi dalam subuh wal isya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Utsman, samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling dika sinen Rasulullah. Ngendika ngeten. Man utawi sapane wong shalah iku lamun salat sapa man alang isya ing isya fi jama'atin ing dalam jamaah. Faka'an nama koma mongko koyok-koyok jumeneng sopaman jemeneng sholat ibadah nisfal laili ing dalem separune bengi. Orang yang sholat isak berjamaah itu bagaikan orang yang tahajud separuh malam. Ngeten ya, makane aja metu sik. Yang kene gak oleh metu sak durunge jamaah isya, sak durunge ngaji setelah isya. Itu fungsine iki mbentengi eman-eman separuh malam niki. Tahajud setengah malam iki gak ono sing tahu. Ya, tahu ta mulai subuh, mulai jam 12 sampai subuh sampean salat terus tahajud. Tahu maftuha? Maftuh kok maftuha? Hah? Enggak pernah. Gitu. Maka jangan tinggalkan sholat isya jamaah. Waman lan utawani sapane wong sholat iku lamun sholat sopoman as-subha ing subuh fi jama'atin ing dalam jamaah faka'an nama sholat mongko koyok-koyok sholat sopoman faka'an nama sholat mongko koyok-koyok sholat sopoman al-layla ing dalam bengi kullahu yo sekabiani lel. Orang yang sholat subuh berjamaah kayak orang yang tahajud semalam suntuk. Allah, rawahu muslimun. Wa fi riwayat Tirmidzi lan iku ing dalam riwayat Tirmidzi utai dawu an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Utsman kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten man utawi sapane wong syahida iku lamun nyekseni sapa man alang isya'a ing isya' fi jama'atin ing dalam jama'ah kana mongko ono ikulahu kadwiman opo kis kiamu niswi laylatin ganjarane tahajud separuh bengi. Waman lan utawi sapane wong sholat ikulamun sholat soboman al-isya'a ing isya' wal fajro lan fajar isya' lan subuh sholat fi jama'atin ing dalam jama'ah kana mongko ono ikulahu kadwiman opo kakiyami lelatin opo sepadane ganjarane tahajud sewengi semalam nih. Kafe niki kaf kaf nopo ismiah kalang diko sopatin midiyu hadithun hasanun sohihun utawi iki ku hadithun hadith hasanun kang hasan sohihun kang soheh. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qol ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten walau ya'lamuna ma fil adamati wasubhi la atauhuma walau habwan walau ya'lamuna lan lamun weruh sapa wong akeh ma ing perkara pahala fil atamati kang tetep ing dalem salat isya wasubhilan subuh la atauhuma mongko yektine nekani sapa wong akeh ing atamah wasubhi walau habwan senajan kelawan ngesot walau habwan senajan kelawan ngesot muttafaqun alaih. Waqad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa hadis bi dhulihi kelawan dawane hadis. Seandainya orang-orang itu tahu pahala yang ada dalam sholat isya dan subuh pasti mereka mendatanginya walaupun dengan cara ngesot, enggak bisa jalan ngesot. Wanhu lan saki Abu Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika ngeten laisa ora ana apa salatun salat aqala iku luwih berat alal munafiqina ing atase pira-pira wong munafik min salatil fajri tinimbang salat subuh wal isya ilan isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali daripada salat subuh dan isya. Orang munafik itu salatnya riya, pamer. Ya, pamer. Karena dorongan utamanya pamer, maka mereka itu merasa berat untuk sholat isya subuh. Karena itu enak-enak itu turu. Walau ya'lamuna lan namun weruh sapa munafiqin ma ing perkara fihi ma kang tetep ing dalam fajr lan isya Ala atauhuma mongko yektini nekani sapa munafikin ing fajr lan isya walo habuan senajan kelawan ngesot utawa senajan iku ngesot ngoten. Kala senajan iku ngesot iku mau nenek nggih. Margane walau kana alhudur iku habuan. Ngoten dadi sing mau ya ngoten walau habuan senajan iku aja kelawan. Walau habuan ay walau kana huduruhum walau kana ityanuhum iku habuan ngoten. Kala muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih wallahu alam. Mun sami nggih.